咲いた流星しばらごい朝とらぶわんとと Damar ko muawale Tuhan Para nohona kamu suki sune Oh Tuhan Saitai kita Tulapun muasa di roha maringan holong berfoto di Moruki Tuhan. Iki sona paki lala rade suwi nang pangi doa lala doa di Sailor, no, I'm no, Santa. diganggu nirohai saitung masih ora aku tuinganan nati poi saito buta gua Tuhan balang sono turapungi tuinganan guna tongan sailang pato thank you.

Satu